Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Hukmu bi Ghayri Ma Anzalallah karya Bundar Al-Utaibi, kemarin kita sampaikan berkenaan dengan kaidah Syekhul Islam Taimiyah bahasanya al-kufru itu dalam dalil Quran dan Sunnah maknanya adalah kufur akbar, pasti kufur akbar. Lain halnya dengan kufrun dengan bentuk nakirah. Kemarin kita sampaikan, namun apakah kaidah ini adalah kaidah mutaradah, kaidah yang berlaku memang real, berlaku untuk semua kasus ataukah tidak. Kita sampaikan ada satu hadis yang menunjukkan minimal kaidah dari Ibnu Taimiyah tadi sedikit bermasalah, yaitu hadis tentang masalah awal khuluk dalam Islam. Ya, misalnya hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, anam ra'ata Thabit ibn Qaisin, bahasanya istri dari Thabit ibn Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Thabit ibn Qaisin ma'atibu alihi fi khuluqin waladinin. Wahai Rasulullah, suamiku Thabit bin Qais, aku tidaklah celak akhlaknya, tidak pula agamanya, walakinni akrahul kufra. Walakinni, akan tetapi aku akrahu, aku benci al-kufra fil Islam. Pakai alif lam dan ini masdar bukan isim fa'il. Aku benci al-kufra, kekafiran dalam Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri Thabit ibn Qais, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya yang dulu dia berikan kepadamu sebagai mahar? Qalat na'am. Dia mengatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thabit ibn Qais, terimalah kebunnya dan ceraikanlah dia dengan satu cerai. Ya, kemudian di redaksi yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istri dari Thabit ibn Qais datang. Istri dari Thabit ibn Qais ibn Syamas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin. Wahai Rasulullah, aku tidaklah mempermasalahkan Thabit dari sisi agama dan akhlaknya, illa anni akhaful kufra, akan tapi aku khawatir kafir. Pakai alif lam al kufra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatarudina ali hadiqatahu, apakah engkau mau kembalikan maharnya berupa kebun? Maka dia mengatakan iya. Faraddat alaihi, maka dia pun mengembalikan kebunnya itu kepada Thabit ibn Qais ibn Thama ibn Syamas. Wa amaru an fafaraqaha, dan Nabi perintahkan Thabit untuk menceraikannya. Fafaraqaha, lalu Thabit pun menceraikannya. Kemudian masih ada dalam Sahih Bukhari dari Ayyub dari Ikrimah, anna Jamilata, bahwasanya Jamilah, jadi istrinya Thabit ibn Qais ibn Syamas, itu namanya adalah Jamilah. Ya, maka di Fathul Bari disampaikan bahasanya istri Thabit ibn Qais ibn Syamas, dan Thabit ini Khatibul Ansar, ya, mendapatkan gelar dengan sebutan Khatibul Ansar, ya, oratornya orang Ansar. Kemudian istrinya adalah Jamilah binti Ubay. Maka istrinya Thabit ini saudarinya gembong orang munafik. Ya, karena gembong orang munafik adalah Abdullah ibn Ubay yang merupakan Kabirul Khazraj, tokoh besarnya suku Khazraj, waraksun nifaq, dan gembongnya orang munafik. Ini Jamilah ini wanita yang beriman, namun dia adalah saudarinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang jadi kemudian catatan pokok adalah kata-kata istrinya Jamilah binti Ubay, istrinya Thabit bin Qais, aku membenci al-kufra fil Islam. Maknanya di Fathul Bari, ai akrahu in aqamtu indahu, aku khawatir jika aku tetap bertahan jadi istrinya Thabit, an aqa'a fima yaqtadil kufra. An aqa'a, aku khawatir terjumus dalam perkara yang menyebabkan kekafiran. Kemudian terdapat riwayat yang lain yang tadi kita ada bacakan, illa anni akhaful kufra wa ka'annaha asyarat ila annaha qad tahmiluha shiddatu karahatiha lahu ala idharil kufri lianfasikha nikahuha minhu wa iya kana ta'rifu anna dhalika haramun lakin khasyiat an tahmilaha shiddatul burdi alal wuku'i fihi. Ya, maka seakan-akan Jamilah ini mengisyaratkan bahasanya boleh jadi karena benci yang luar biasa kepada Thabit itu akan mendorong dia untuk menampakkan kekafiran alias murtad dan fasikh, supaya rusaklah pernikahan dia dengan Thabit ibn Qais. Dan dia mengerti bahasa itu satu hal yang haram, akan tetapi Jamilah ini khawatir benci yang demikian luar biasa akan mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Ketika itu dinilai jalan satu-satunya bisa pisah dari orang yang dia benci. Ini makna yang pertama. Namun dan ini nampaknya makna yang dipilih oleh Ibnu Hajar karena diletakkan di awal. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wayah tamil, dan dimungkinkan anturida bil kufri kufronal ashir, dan dimungkinkan, ini pendapat yang kedua atau dengan bentuk ihtimal, dimungkinkan bahasanya yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir dengan kebaikan suami. Idhwa taksirul mar'ati fi haqqi zauji, yang bentuknya adalah tidak maksimalnya seorang istri dalam menunaikan hak suaminya. Dan ini adalah pendapat At-Tibi. At-Tibi mengatakan maknanya aku khawatir, mengkhawatirkan diriku dalam Islam ma yunafi hukmahu, sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam berupa nuzus, benci dan yang lainnya, mimma yatawaqqa, satu hal yang diprediksikan terjadi dari seorang perempuan yang masih muda dan cantik yang benci dengan suaminya. Idkana bididdi minha, karena kondisi suaminya kebalikan dari dirinya. Karena Thabit bin Qais ini ya, si buruk rupa ya, sedangkan Jamilah dia menilai dirinya sebagaimana namanya. Fa'atlaqat ala mayna fi muqtadal Islam al-kufra. Maka kemudian Jamilah menyebut hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan Islam, dia sebut dengan sebutan kekafiran. Atau kemudian ada pendapat yang ketiga, wihtamil, dan dimungkinkan ayyakuna fi kalamiha itmar, ada yang muqaddar. Artinya akrahu lawazimal kufri, aku benci dampak konsekuensi dari kekafiran berupa permusuhan, perpecahan, pertengkaran. Sebagaimana dalam riwayat satu versi yang lain mengatakan walakinni la utiquhu, namun aku tidaklah mampu untuk bersamar, tidak kuat jika harus bersama dengan Thabit ibn Qais. Maka ada, bisa kita simpulkan ada tiga pendapat tentang al-kufra ini. Akhafu al-kufra fil Islam artinya murtad karena bencinya dengan suaminya ketika tidak boleh, misalnya tidak boleh khulu, modal ini sudah bencinya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti kemudian ternyata tidak ada pintu untuk pisah, maka saya khawatir saya akan kemudian murtad supaya nikahnya pisah, nikahnya bubar. Karena saya murtad, dia muslim, maka otomatis rumah tangganya bubar dalam hukum Islam. Itu makna yang pertama, dan mungkin itu makna yang dicenderungi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena beliau bawakan itu sebagai makna. Kemudian yang lainnya, dua makna yang lain beliau katakan wayahtamil, wayahtamil. Dan makna yang kedua yang tadi adalah makna atibi, dari atibi artinya saya khawatir melakukan hal-hal yang terlarang dalam hukum Islam, nusus dan seterusnya, durhaka kepada suami dan sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga di situ ada yang muqaddar, ini akhafu lawazimal kufri, yaitu apa, ribut. Ribut, saya khawatir cekcok terus. Kalau tidak dituruti, tidak boleh pisah, saya khawatir nanti isi rumah tangga saya cekcok seperti orang kafir. Nah, yang ini dampak kekafiran, percekcokan, pertengkaran dan seterusnya. Maka kalau menimbang hadis ini, maka kaidah Ibnu Taimiyah itu tidak 100% valid. Mungkin kita katakan itu kaidah aghlabiyah. Umumnya demikian, namun boleh jadi tidak demikian. Semacam di hadis ini kufronnya, ya memang kalau kita menguatkan pendapat yang pertama, ya berarti tidak ada masalah dengan semuanya sejalan, tapi kan, realitanya kan ada pendapat yang lain. Kemudian kita kembali ke al-hukmu bighayri ma anzalallah. Kita halaman sampai 59 ya. Fa in qil itu. Qala al-musannif hafizahullah taala, fa in qil, jika ada yang bertanya, apa dalil bahasanya Allah menjaga veteran perang Badar dari terjerumus dalam kekafiran? Jawabannya, karena Allah telah mewajibkan surga untuk mereka sebagaimana dalam kisah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat ahlu Badar, la'alallaha, boleh jadi Allah telah melongo para alumni perang Badar dan mengatakan i'malu masyitum faqad aujabtu lakumul jannata, kerjakanlah sesuka kalian, sungguh aku wajibkan surga untuk kalian. Kemudian famalam yakul, maka siapa yang tidak berpendapat, bahasanya Ahlul Badar punya khususiyah dalam bentuk Allah jaga mereka dari terjumus dalam perkara-perkara yang mengeluarkan mereka dari Islam, faqad aujaba, maka pendapatnya tersebut menyebabkan ta'arud, adanya pertentangan antara hadis dengan firman Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati dan mengampuni yang lain bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wadzalika, dan hal tersebut karena kekafiran dan syirik akbar, keduanya tidaklah diampuni. Ini berdasarkan ayat Dan di hadis Allah mewajibkan surga bagi alumni perang Badar. Fa'ingkil, jika ada yang menyanggah, tidakkah dimungkinkan bahasanya salah satu person ahlul Badar terjumus dalam kekafiran, akan tetapi dia diberi taufik untuk bertobat dari kekafiran tersebut sehingga meninggal dalam taubat sehingga masuk dalam surga, supaya tidak ada pertentangan di antara nas. Maka sanggahan ini jawabannya ada dua jawaban. Yang pertama, Allah telah mengampuni alumni perang Badar dan tidak mempersyaratkan ampunan dengan taubat. Dan menjadi kewajiban kita ikmalu hadil fadilah fi haqqihim, memberlakukan fadilah ini untuk mereka secara mutlak dan tidak mempersyaratkan, tidak mempersyaratkan dengan syarat tertentu, padahal Allah tidak mempersyaratkannya. Kemudian seandainya yang kedua, seandainya kita sepakat dengan pendapat ini, berarti kita menihilkan dan meniadakan fadilah untuk di Ahlul Badar, sehingga tidaklah kehadiran mereka dalam perang Badar memiliki maziyah, kelebihan. Hal ini karena para ulama sepakat bahwasanya semua dosa sampai-sampai kekafiran itu akan terampuni dengan taubat. Maka seandainya dosa Ahlul Badar itu diampuni jika mereka bertobat, lama kana lidzalika fadlu, maka tidak ada keunggulan yang mereka miliki yang membedakan mereka dari yang lain. Oleh karena itu aku tutup bahasan ini dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, firman Allah untuk Ahlul Badar dan semacamnya, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku ampuni dosa-dosa kalian. In humila ala sagha'ir, jika maknanya adalah diampuninya dosa-dosa kecil atau diampuni manakala bertobat, maka jadinya tidak ada beda antara Ahlul Badar dengan yang lain. Fakama lai jusu hamlul hadis, sebagaimana tidaklah boleh kita maknai hadis faqad ghafartu lakum dalam makna Allah akan mengampuni kekafiran, karena telah diketahui bahwasanya kekafiran tidaklah mungkin bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Demikian juga lai jusu tidaklah boleh memaknainya dengan semata-mata dosanya adalah ampunan untuk dosa-dosa kecil, yang memang dosa kecil itu bisa terhapus dengan menjadi dosa-dosa besar. Ya, maka karena ini semua tidak boleh, berarti maknanya mereka punya kondisi yang istimewa, terjaga dari kekafiran dan kemusyrikan. Karena kalau makna qad ghafartu lakum artinya aku ampuni apa yang kalian lakukan termasuk kekafiran, nanti ini bertabrakan dengan ayat. Kalau faqad ghafartu lakum, aku ampuni yang kecil-kecil, maka tidak ada bedanya dengan yang bukan ahlu badar, karena semua orang yang punya dosa kecil kemudian melakukan amal wudu dan yang lainnya, bahkan amalnya sekedar menjadi dosa besar, itu sudah menghapus dosa kecil. Fa'inkil, jika ada orang yang menyanggah bahasanya ayat meniadakan iman dari orang yang tidak mau tahakum, minta dihukumi pakai syariat. Walayalzam, dan tidak mesti min thubuti hadal hukmi, adanya hukum ini, kafirlah sahabat tersebut, yang yaitu sahabat yang tengkar dengan Az-Zubair. Ya betul, dengan Zubair. Ya benar, sahabat yang tengkar dengan Zubair, karena ini hukum alal mu'ayyan, hukum untuk person tertentu punya syarat dan faktor penghalang. Maka jawabannya, bahasa sahabat tertentu ini dia memiliki tamayus, keistimewaan yang tidak ada pada yang lain, yaitu nas telah turun padanya. Wala wajha li tafsiril ayat biduni an-nadhar fiman nuzilat, dan tidak ada alasan untuk menafsirkan ayat tanpa mempertimbangkan orang yang ayat tersebut turun karena kasusnya. Fama'a anal ibrah tabi umumil lafzi, meskipun bahasanya al-ibrah, ya kesimpulan hukum dari ayat itu dengan lafaz yang umum, lebih khusus sebab, tidak dengan sebab yang sifat khusus, illa annahu la khilafa, akan tapi tidak ada perselisihan, masuknya orang yang jadi sebab turunnya ayat, dukhulan awalian, masuk sebagai, masuk di barisan yang pertama, bagian dari ayat. Maka di sini disampaikan, ulama Quran tidak ada berselisih. Tidak berselisih. Mereka sepakat, siapa yang menjadi sebab turunnya ayat, maka dia termasuk dalam makna ayat. Siapa yang menjadi sebab turunnya ayat, maka dia termasuk dalam makna ayat. Ayat ini bersifat umum. Kalau teksnya umum, ayatnya bersifat umum. Namun, contoh kasus yang termasuk dalam teks yang bersifat umum adalah yang menjadi sababun nuzul. Dan itu contoh kasus nomor satu. Dukhulan awalian, yang pertama. Maka contoh kasus nomor satu untuk ayat yang bersifat umum adalah sabab nuzul ayat tersebut. Kemudian baru nanti kasus-kasus yang lain yang semisal. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal ayat, dan ayat yang memiliki sebab tertentu, maka jika berupa perintah atau larangan, maka dia mencakup orang yang menjadi sebab dan yang lain. Mimang kana bimanzilatihi, yang seperti posisinya. Jika itu adalah berita berupa pujian atau celaan, maka dia mencakup orang tersebut dan yang lainnya yang seperti dia kasusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, falaya khucu mahalu sabab anil hukmi, maka mahalu sabab, kasus yang menjadi sebab turunnya ayat itu tidak keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat. Wa ta'allaqu bighairihi, kemudian malah berkaitan dengan orang lain, itu tidak mungkin. Tidak mungkin mahalu sabab itu malah keluar, kemudian yang lain malah yang tercakup. Namun yang benar, sebab itu tercakup, demikian juga yang semisal dengan sebab. Balqad naqala Zarkasi, bahkan Zarkasi menukil cerita hikayatu ba'dim, hikayat atau kutipan sebagian ulama yang mengatakan ijma' dalam masalah ini. Faqal Az-Zarkasi Asy-Syafi'i mengatakan, fa inna mahala sabab, maka kasus yang menjadi sebab turunnya ayat, la yajuzu ikhrajuhu, tidak boleh dikeluarkan dari ayat. Bil istihad, dengan dasar istihad dikeluarkan dari ayat. Bil ijma', dan tidak bolehnya hal ini dengan sepakat ulama, sebagaimana diceritakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar dalam Mukhtasar At-Takrib. Li'anna dukhula sabab qat'iyun, karena termasuknya, karena masuknya sababun nuzul ke dalam makna ayat itu qat'i, bersifat pasti. Kemudian dalil yang ketiga, pembahasan yang paling panjang itu telah kita lewati untuk bantahan sanggahan toh dalil yang kedua. Bahkan itu lebih panjang daripada dalil yang pertama. Kemudian dalil yang ketiga yang dipakai oleh sebagian orang untuk memberikan secara generalisir hukum vonis kufur akbar kepada orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Dalam firman Allah Ta'ala, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menganggap dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin tahakum kepada Tauhud, padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan Tauhud, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka fa'inkil, jika ada orang yang mengatakan, siapa yang tahakum kepada selain syariat, maka dia telah kafir. karena Allah telah memvonis orang tersebut sebagai orang munafik. Maka jawabannya dua jawaban. Jawaban yang pertama, yang benar, ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang munafik. Sedangkan maknanya dimungkinkan dua kemungkinan. Yang pertama, sebenarnya keimanan mereka adalah keimanan yang disangka. Artinya mereka menjadi orang-orang munafik karena mereka ingin menginginkan hukum tauhid. Nah, inilah makna yang dipegangi oleh al-mukhalif, orang yang tidak sepakat dengan penulis buku ini. Wajud dalalahnya adalah ini. Mereka itu dulunya orang yang beriman, kemudian jadi munafik gara-gara ingin menginginkan hukum tauhid. Ini istidlal yang memberikan vonis mutlak kufur akbar. Kemudian makna ayat yang kemungkinan yang kedua untuk makna ayat, bahasanya di antara sifat orang yang beriman, yang imannya adalah iman praduga alias orang-orang munafik, di antara sifat mereka adalah ingin tahakum kepada tauhid. Dan serupanya orang mukmin dengan orang-orang munafik dalam salah satu sifatnya, contoh yang lain adalah dusta, itu tidak mesti menyebabkan kekafiran. Fa'ala hadza, maka kalau pakai makna yang kedua ini, siapa yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, faqad syabaha, ini fi'il madhi, maka dia telah menyerupai orang-orang munafik dalam salah satu sifat mereka. Dan menyerupai orang munafik dalam salah satu sifatnya tidaklah menyebabkan kekafiran, kecuali jika terdapat dalil yang lain yang menunjukkan kalau itu membatalkan iman. Wa idza warada al-ihtimal, jika ada kemungkinan dalam satu perkara, ada dua kemungkinan, yaitu mukafir membatalkan iman ataukah tidak membatalkan iman, maka pada dasarnya lam yukafar bihi, tidak bisa menjadi pembatal iman. Karena kaidahnya vonis kafir tidaklah berdiri di atas perkara yang muhtamil, mungkin ini mungkin itu. Karena kekafiran harus dibangun di atas yakin, dan wajib hati-hati dalam masalah kekafiran. Lasiam lebih-lebih lagi tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya vonis mereka, vonis untuk mereka dengan vonis nifak, adalah dikarenakan mereka tahakum kepada selain hukum Allah. Ya, maka penulis mengatakan bahasanya istidlal atau kemungkinan makna yang pertama itu tidak didukung oleh dalil. Tidak didukung oleh dalil. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan mereka ini mukmin kemudian jadi murtad dengan bentuk nifak gara-gara tahakum kepada selain syariat. Sehingga berdasarkan kalimat ini, lam yadulla dalilun, maka menunjukkan bahasanya makna yang tepat untuk ayat adalah makna yang kedua. Ayat ini cuma berbicara tentang sifatnya orang munafik. Maka jika ada orang yang beriman seperti itu, maka dia serupa dengan orang munafik, tasabuh dengan orang munafik. Apakah ini kekafiran? Kita perlu cari dalil yang lain untuk itu. Dalil yang lain menunjukkan perlu rincian. Oh, maka berarti kembali pada rincian. Kemudian keinginan mereka-mereka yang imannya sangkaan bukanlah keinginan mutlak, namun keinginan khusus. Yang keinginan tersebut yunafi fiha, di dalam keinginan khusus tersebut mayunafi al-kufra fihi, satu hal yang meniadakan kekafiran dengannya. Dan siapa yang tidak berkeyakinan wajibnya kufur dengan tauhid, tidaklah diragukan bahasanya dia kafir dengan kufur akbar. Ya, maka jawaban yang kedua adalah waqad umiru ayakfuru bihi, mereka tahakum kepada tauhid dan mereka tidak punya keinginan, mereka ingin tahakum dengan tauhid dan mereka tidak ada padanya kafir dengan tauhid. Maka ini keinginan di sini ada tambahannya, mereka tidak kafir dengan tauhid. Nah, kalau ya, dan siapa yang tidak kafir dengan tauhid, maka dia kufur dengan kufur akbar. At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini mengatakan yuriduna ayatahakamu, mereka ingin tahakum dalam perkara sengketa mereka ila tauhid, kepada tauhid, yaitu man orang yang mereka agung-agungkan. Wa yasturuna an qaulihi, yang mereka akan berangkat dari perkataan orang tersebut dan mereka akan ridha dengan hukumnya, itu yang itu min tuni hukmillah, meskipun itu menyelisih hukum Allah. Waqad umiru ayakfuru bihi yaqul, waqad amarahum, padahal Allah perintahkan mereka untuk mendustakan apa yang dibawa oleh tauhid yang mereka tahakum kepadanya, maka mereka meninggalkan perintah Allah dan mengikuti perintah setan. Ya, maka yang menjadi sebab kekafiran, jawaban yang kedua adalah mereka tidak kafir dengan tauhid. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka tidak kafir dengan tauhid. Ya, dan siapa yang tidak kafir dengan tauhid? Kalau tauhidnya itu bentuknya adalah dukun, maka tidak, maka bentuk kafirnya adalah dengan tidak percaya dengan ramalan dukun. Namun mereka tidak kafir dengan tauhid. Ya, mereka tahakum kepada tauhid, ya, semisal dukun, dalam keadaan mereka juga percaya dengan semua perkataan si dukun, maka batalah keimanan mereka karena tidak kafir dengan tauhid. Dalam hal ini adalah dengan tidak kafirnya bentuknya adalah dengan percaya ramalan dukun. Itu jawaban yang kedua. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah, sunnya setan berikan wahyu pada para kekasihnya supaya mendebat kalian. Sungguh, in ata'tumuhum, jika kalian taat kepada mereka, pada wali-wali setan, innakum la musyrikun, sungguh kalian musyrik. Maka kemudian jika ada yang mengatakan, siapa yang taat kepada selain Allah dalam perkara yang menyelisihi ketetapan Allah, maka dia telah musyrik. Maka jawabannya dua hal. Dari ayat ini yuhim, menimbulkan kesan bahasanya semua ketaatan kepada selain Allah adalah syirkun, dan tentu ini bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Balam yakul bi ahadun, bahkan tidak ada satupun yang berani mengatakan demikian. Bahasanya semua bentuk ketaatan kepada selain Allah adalah kemusyrikan. Adakah yang berani mengatakan demikian? Taat orang tua, taat ini, nah. Kemudian yang kedua, ketaatan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ketaatan dalam tahlil wa tahrim. Ketaatan dalam masalah penilaian terhadap hukum halal dan hukum haram. Yaitu annau yuafikuhum, yaitu mencocoki mereka para awliya usyaitan. Fayaktaqid, lalu orang yang meyakini halalnya satu hal yang haram dan haramnya sesuatu hal yang halal. Sebagaimana kata Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman, wa ta'ammal, dan renungkanlah firman Allah Ta'ala, wa inna syayatina layuhuna ila awliyahim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kaifa, renungkanlah bagaimanakah Allah memberikan vonis kepada orang yang mentaati awliya'u syaitan, wali-wali setan, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah vonis dia adalah orang musyrik. Oleh karena itu, maka berdalil dengan surat Al-An'am 121 untuk masalah tasyri' al-am, itu berdalil tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena ayat Al-An'am 121 bicara tentang masalah tahlil wa tahrim. Tahlil wa tahrim, bukan bicara masalah tasyri' al-am. Namun bicara masalah tahlil wa tahrim. Dan tentu ada perbedaan antara tasyri' al-am dan tahlil wa tahrim. Tahlil wa tahrim berkenaan dengan masalah kemudian tentang hukum zina, hukum khamar, hukum homo dan seterusnya, memang ada tasri' am yang di situ mengandung unsur tahlil wa tahrim. Misalnya tasri' am undang-undangnya mengatakan zina asal suka sama suka itu halal. Maka di sini tasri' am punya titik sentuh dengan masalah tahlil wa tahrim. Titik sentuh dengan tahlil wa tahrim. Nah, karena ayat ini bicara tentang masalah haramnya bangkai. Yang dimaksud dengan wahyu setan kepada wali-walinya adalah setan memberikan bisikan kepada orang-orang musyrik. Ini mereka pakai untuk mendebat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kaum muslimin mengharamkan makan bangkai. Maka mereka orang-orang musyrik berdasarkan inspirasi dari setan mengatakan, hey, kalian muslim, kalian tuh aneh. Yang mati karena perbuatan kalian halal, yang mati karena perbuatan Allah haram. Kalian aneh. Bangkai mati karena perbuatan Allah, disembelih mati karena perbuatan manusia. Kenapa binatang yang mati karena perbuatan manusia itu halal, namun kalau yang mati karena perbuatan Allah kok malah haram? Ini perbuatan Allah. Itu wahyu setan kepada para aulianya untuk mendebat kalian orang-orang yang beriman. Siapa yang taat? Oh ya, kalau gitu berarti ya, mentaatinya dengan meyakini balasannya bangkai itu halal dimakan, ya kalian musyrik. Maka ayat ini tepatnya adalah bicara tentang masalah tahlil wa tahrim. Dan membawanya kepada tasyri' al-am itu satu hal yang terlalu melebar. Terlalu melebar. Karena tahlil wa tahrim, kalau tasyri' am itu berkenaan dengan pemerintah, ya, dengan masalah undang-undang. Kalau tahlil tahrim enggak boleh jadi. Itu berkenaan dengan temannya, itu berkenaan dengan guru ngajinya, itu berkenaan dengan yang lain. Dan tasyri' am sebagiannya memang menghalalkan boleh jadi kemudian aturan manusia ada yang menghalalkan satu apa yang Allah haramkan, namun boleh jadi tidak. Bahkan kalau tasyri' am itu lebih cenderung pada yang bukan masalah tahlil wa tahrim. Karena definisi tasyri' am ada kemudian menghukum siapa orang yang tidak mau menjalankan hukum tersebut dan seterusnya. Bukan hanya sekedar zina jika suka sama suka itu halal. Itu ini tidak termasuk tasyri' am. Karena tasyri' am itu nanti dihukum siapa yang tidak mau kalau kemudian siapa yang tidak mau berzina dihukum, itu tasyri' am. Itu tasyri' am. Tasyri' am itu ini aturan kemudian diberlakukan pada semua, siapa yang melanggar dihukum. Maka misalnya zina dari haram menjadi halal, tidak masuk dalam tasyri' al-am. Tidak masuk dalam pembahasan tasyri' al-am. Sehingga berdalil dengan ayat ini untuk melegalkan tasyri' al-am, atau untuk kemudian mengatakan secara mutlak bahwa tasyri' al-am itu membatalkan iman, berdalil yang tidak sinkron. Kemudian dalil yang berikutnya di surat Syura ayat yang ke-21, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menetapkan untuk mereka menadin agama yang tidak Allah turunkan? Jika ada orang yang mengatakan hakim yang memutuskan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah menjadi sekutu Allah dalam hukumnya, maka dia kafir. Maka jawabannya ayat ini cuma menunjukkan kafirnya tabdil, mengganti hukum Allah dengan yang lain kemudian diyakini itu bagian dari Islam. Kenapa? Karena di sini ada minad din agama, diyakini sebagai agama. Badzalika anna kafarat, karena ayat ini mengkafirkan orang yang mengumpulkan dua poin, tasyri' syara'u lahum, kemudian menisbatkannya kepada din, minad din. Wahada, dan ini yang disebut dengan tabdil, dan telah lewat kalau ini kafir dengan ijma. Jika itu kemudian dibahas kemudian kepada istibdal, kemudian tasyri' al-am, dan berdalil dengan ayat ini, namanya tidak nyambung. Karena ayat ini bicara tentang masalah tabdil. Bukti kalau itu masalah tabdil harus kemudian dinisbatkan kepada agama, aturan tersebut dinisbatkan kepada Islam. Ayat ini jadikan dalil oleh para ulama menunjukkan terlarangnya bid'ah. Ayat ini juga dipakai oleh ulama untuk melarang bid'ah. Karena apa? Minad din. Maka jika orang itu melakukan tasyri' am dan itu dia tidak nisbatkan kepada agama, maka tidak sejenis dengan bid'ah. Maka tidak sejenis dengan bid'ah. Ingat, ayat ini adalah dalil terlarangnya bid'ah. Maka jika orang itu menetapkan aturan yang menyelisih aturan Allah dan dia katakan ini aturan manusia, ini aturan manusia, dia tidak nisbatkan itu sebagai Islam, maka tidak masuk dalam ayat ini. Yang masuk dalam ayat ini manakala hukum tersebut ada unsur bid'ah di dalamnya, dengan itu dinisbatkan kepada Islam padahal bukan. Dan firman Allah Ta'ala, wala yusyiku fi hukmi ahada, dan tidak ada, dan Allah tidaklah menjadikan satupun menjadi sekutu dalam hukumnya. Jika ada orang yang mengatakan, siapa yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam hukumnya, maka dia kafir. Maka jawabannya ada dua. La yusallam, tidaklah kita terima bahasanya hakim yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, dia menjadi sekutu Allah dalam hukumnya dalam setiap keadaan. Hal tersebut karena perlu rincian. Jika dia nisbatkan maja'abilidin, putusan yang dia tetapkan itu dia nisbatkan sebagai agama, sama dengan melakukan tabdil, atau dia meyakini itu satu hal yang boleh baginya untuk menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan, berarti namanya istihlal, maka dia menjadi sekutu Allah dalam hukumnya. Adapun selain dua kasus ini, maka tidak termasuk dalam ayat. Kemudian siapa yang menyelisihi tafsiran di atas dan mengambil ayat ini secara umum, konsekuensinya adalah at-takfir, vonis kafir untuk semua bentuk menetapkan hukum berbeda dengan Allah turunkan, dengan keyakinan karena itu adalah bentuk mempersekutukan Allah dalam hukum. Padahal ahlu sunnah sepakat tidak kafirnya al-ja'ir, qadhi yang zalim. Qadhi yang zalim, yang dia memberikan putusan yang tidak benar, putusan yang zalim, namun dia tidak menisbatkan hal tersebut kepada agama. Maka ijma ini sudah cukup untuk menyanggah pemahaman ini. Kemudian dalil yang ketujuh, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Maka jika ada orang yang mengatakan, siapa yang meletakkan hukum min indihi, dan itu buatan dia sendiri, maka dia telah merebut Allah dalam sesuatu yang merupakan hak khusus Allah. Oleh karena itu dia kafir. Maka jawabannya ada tiga poin. La yusallam, tidaklah kita terima bahasanya siapa yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, dia merebut Allah dalam hukum dengan semata-mata perbuatannya. Min duni, jika ini tanpa dia mengklaim linafsi al-haq fidhalika, adanya hak bagi dirinya dalam hal itu. Siapa yang tidak sepakat dengan tafsiran di atas, konsekuensinya dia harus memberikan vonis kafir kepada hakim yang zalim. Padahal ahlu sunnah sepakat hakim yang zalim tidak kafir. Maka jika diklaim itu merebut, maka hakim yang zalim, yang karena disuap kemudian dia ngambil putusan yang tidak adil, berarti dia merebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak khususnya itu hukum. Berarti dia kafir harusnya, kalau konsekuen dengan tafsiran ini. Demikian juga siapa yang menyelisihi tafsiran di atas, lazimahu konsekuensinya kadzalika seperti di atas, yaitu memberikan vonis kafir kepada al-musawwir, karena dia telah musawwir, orang yang membuat gambar itu menyaingi Allah dalam hak khususnya, yaitu penciptaan. Itu berdasarkan hadis Nabi, man yadhabu yudahi khalqi, siapa yang kemudian berani menyaingi ciptaanku, maka dia merebut, maka musawwir itu Nabi katakan dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala, merebut hak khusus Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-khalqu. Padahal al-sunnah sepakat tidak kafirnya al-musawwir, orang yang membuat patung atau orang yang membuat gambar. Alasannya kedelapan, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika ada yang mengatakan bahwasanya ahli kitab tatkala mereka taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka dalam fatwa atau hukum-hukum mereka yang menyelisih apa yang Allah turunkan, maka Allah vonis mereka bahwasanya mereka telah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Fahadal ittikhad syirkun, dan menjadikan tuhan-tuhan selain Allah adalah kemusyrikan. Maka jawabannya, taat kepada ulama dan ahli ibadah tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, mentaatin mereka dalam meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan. Maka ini kufur keluar dari Islam tanpa ada perselisihan. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka At-Taubah 31 itu membahas tentang masalah kufur tahlil wa tahrim, bukan kufur tasyri' al-am. Dan ingat definisi tasyri' al-am, menetapkan aturan, diberlakukan, siapa yang tidak sepakat digebuki, ya, dimasukkan penjara. Dan ini tidak terjadi dalam tahlil wa tahrim. Ini tidak bakalan kita temukan dalam tahlil wa tahrim. Karena tahlil wa tahrim dia katakan zina halal, minum khamr halal. Dalam tahlil wa tahrim kemudian dia katakan daging ayam haram, daging kambing haram, daging sapi haram. Mungkinkah di sana ada tasri' al-am? Mungkin. Maka ini masalah tahlil wa tahrim. Kalau dipakai untuk masalah tasyri' al-am, maka ini kurang nyambung atau bahkan tidak nyambung. Kemudian mentaati ulama dalam maksiat kepada Allah tanpa meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan. Dan ini qat'an pasti bukanlah kekafiran, karena tidak ada terdapat dalil untuk vonis kafir karenanya. Kama yalzamu minhu, sebagaimana konsekuensinya, ya, jika taat kepada ulama versi yang jenis yang kedua ini adalah kufur akbar, konsekuensinya adalah vonis kafir untuk semua pelaku dosa yang mentaati hawa nafsunya. Demikian juga mentaati orang yang mengajak mereka untuk mukorofah melakukan dosa. Maka konsekuensinya jika poin yang kedua ini dianggap membatalkan iman, konsekuensinya vonis kafir kepada orang yang ahlu sunnah sepakat tidak kafirnya. Semacam Allah di atau azawjah wal walad, seorang suami yang taat sama istrinya dan anaknya dalam maksiat kepada Allah. Seorang suami yang taat kepada anaknya yang gak mau ditinggal untuk sholat jamaah di masjid, sudah ditaati, jadi maksiat, ya, maka konsekuensinya berarti taat anak dalam hal ini membatalkan iman. Ini, jika poin yang kedua dianggap secara mutlak membatalkan iman, padahal tidak ada keyakinan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan, atau mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan dalam pengertian mentaati ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, Dan taat pada ulama dalam masalah ini ada dua macam. Yang pertama, ya'lamu, mereka mengetahui bahwasanya ulama ini melakukan tabdil, mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, dia katakan zina itu halal dalam Islam. Misalnya, asal suka sama suka. Lalu mereka mengikuti sang ulama dalam tabdilnya, sehingga mereka meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan, karena mengikuti pimpinan-pimpinan mereka. Padahal mereka tahu kalau para ulama ini menyelisihi ajaran para rasul, maka ini adalah kekafiran, pembatal iman. Yang kedua, keyakinan mereka, ayakuna itiqadum wa imanuhum, keyakinan mereka dan keimanan mereka. Kalau teksnya tahrimul halal wa tahlilil haram, namun di catatan kaki dikatakan nampaknya terbalik. Keyakinan mereka, orang yang ikut ulama ini, mereka tetap meyakini haramnya yang haram dan halalnya yang halal. Keyakinan sabitan tetap kokoh. Lakinam, akan tetapi mereka taat kepada ulama dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya menyadari ini haram, ya, dalam keyakinan ini haram. Namun mereka dalam dengan alasan ada ulama yang membolehkan, kemudian mereka ikut-ikutan melakukannya. Tapi tidak, keyakinannya tidak berubah. Yang kemudian mengikuti dalam perbuatan. Dalam perbuatan, judi semacam ini halal. Zaman dulu, zaman Pak Harto, ada judi namanya SDSB. Dan sebagian ulama negeri ini menghalalkannya. Ada namanya SDSB, apa itu singkatannya? Sumbangan Dana Sosial Berhadiah, SDSB. Di zaman Pak Harto dulu. Itu judi namun diselenggarakan oleh negara. sebagian orang dianggap berilmu di negeri ini menghalalkannya. Namun MUI mengharamkannya. Dan itu yang kemudian yang karena desaan MUI dan seterusnya akhirnya ditutup oleh maka ada orang yang kemudian taat. Pak Kiai A dan B itu mengatakan halal. Dia sebenarnya ngerti ini judi, gitu. Ini haram. Namun kemudian perbuatannya mengikuti fatwa sebagian ulama yang menghalalkannya. Maka ini ahli maksiat. Maka dia pelaku judi. Tapi siapa yang mentaati kemudian fatwa ini, taatnya bukan hanya perbuatan, namun perbuatan dan i'tiqadnya. Ini judi yang halal karena untuk pembangunan. Maka ini batal keimanannya. Dan kalau taatnya itu cuma perbuatan tanpa i'tiqad, maka ini ahli maksiat. Kama yaf'alul ma'asi, sebagaimana perbuatan ahli maksiat yang meyakini kalau dia bermaksiat, maka faha'ula, maka mereka-mereka, bagi mereka hukum orang semisal mereka min ahli dzunub, yaitu pelaku maksiat. Ini kalau Ibn Taimiyah, maka mentaati ulama dalam maksiat itu ada dua macam. Kemudian oleh Syekh Ibn Utsaimin di Qaul Mufid ditambahkan poin yang ketiga. Siapa yang taat pada ulama dalam realita, dalam maksiat, yang dalam masalah yang realitanya itu maksiat, karena dia tidak tahu aturan agama. Ini karena dia orang awam. Dia tidak tahu bagaimana keaturan agama dalam masalah ini. Namun ada fatwa kiai atau ustadz semacam itu, kemudian dia ikuti. Dia tidak tahu kalau ini maksiat. Maka hukumnya sebagaimana hukum normalnya orang yang tidak tahu. Kemudian dalil yang kesembilan, pemakhtalaftum fi min syain fahukmu ilallah. Semua yang kalian perselisihkan, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, siapa yang tahakum kepada selain Allah, maka dia telah menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Jawabannya, ayat ini dalil wajibnya tahakum pada syariat. Dan ini satu hal yang tidak diperselisihkan. Dan tidak ada perselisihan bahasanya mereka-mereka yang al-muhakkimin, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu mereka melakukan dosa, terjumus dalam dosa yang besar. Akan tapi ayat ini sama sekali bukanlah dalil kafirnya orang yang menetapkan hukum, menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata menetapkan hukum. Kemudian dalil yang ke-10, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik dibandingkan Allah, siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka ada orang yang mengatakan bahasanya Allah memberikan label hukum yang menyelisih syariat, kalau itu hukum jahiliyah, yang ini artinya adalah kekafiran. Maka jawabannya, penisbatan kepada jahiliyah atau kemudian pelabelan bahasanya sesuatu itu adalah amal orang jahiliyah tidak mengharuskan kekafiran. Semata-mata disebut jahiliyah tidak mesti membatalkan iman. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, tatkala Abu Dzar mencela seseorang dengan mengatakan wahai orang yang hitam. Ya. Maka Nabi katakan wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Sebagaimana Nabi memberikan label kepada sejumlah perkara yang Ahlussunnah sepakat kalau itu tidak membatalkan iman, Nabi beri label kalau itu adalah perbuatan jahiliyah. Di antaranya adalah mencela nasab dan meratapi mayit. Nabi sebut sebagai jahiliyah. Apakah membatalkan iman? Tidak membatalkan iman. Maka siapa yang mengatakan talazum, ada konsekuensi yang erat, ada hubungan yang erat antara penisbatan jahiliyah dan kekafiran, maka konsekuensinya at-takfir. Dia akan memberikan vonis kafir gara-gara perkara yang Ahlussunnah sepakat tidak ada vonis kafir karenanya, semacam mencela seorang muslim karena fisiknya, karena hitamnya kulitnya, atau mencela nasab atau meratap. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam rahimahullah ta'ala mengatakan, tidakkah kalian mendengar firman Allah ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun, ta'wiluhu tafsirannya ingda ahli tafsir, menurut ulama tafsir, siapa yang menetapkan hukum berbeda, yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan, wahuwa, dan dia ala milatil Islam, dan dia adalah seorang muslim, karena bidzalikal hukmi, maka dengan hukum tersebut dia ka ahlil jahiliyah, seperti orang jahiliyah. Innama huwa anna ahlal ahlil jahiliyah, dan hal itu karena orang jahiliyah kadzalika, seperti itu mereka dalam menetapkan hukum. Wa hakadza, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal termasuk perkara jahiliyah, mencela nasab, meratap, wa anwa, dan menisbatkan hujan kepada bintang. Laisa wujuh hadzal athar kulliha min adz-dzunub anna raqibaha yakunu jahilan wala kafiran wala munafiqan. Laisa wujuh hadzal athar, bukanlah makna dalil-dalil ini seluruhnya yang itu semua berkenaan dengan dosa, bahwasanya pelakunya adalah orang yang bodoh, bukan pula maknanya pelakunya orang kafir, bukan pula berarti pelakunya adalah orang munafik. Akan tapi makna hadis tiga perkara jahiliyah tadi, maknanya adalah annaha tatabayyan min af'alil kufar. Bahasanya annah, bahasanya hal-hal tersebut adalah jelas-jelas perbuatan orang kafir, haram dan terlarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semata-mata kemudian dikatakan jahiliyah, maka kata Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, itu tidaklah menunjukkan pelakunya itu jahil, pelakunya kafir atau munafik, cuma mau mengatakan ini perbuatan orang kafir, itu orang kafir jahiliyah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab maksiat termasuk perkara jahiliyah, dan tidaklah kafir pelakunya karena melakukannya kecuali kemusyrikan. mengat sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, engkau adalah orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati. Maka lihat Imam Bukhari mengatakan bahasanya, tidaklah kafir pelaku perkara jahiliyah dengan semata-mata melakukan perkara jahiliyah. Kemudian dalil yang ke-11 adalah sababun nuzul firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita bahas. Alam tara, tidakkah engkau melihat orang yang menganggap diri mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu dan orang-orang dan para rasul sebelummu. Mereka ingin tahakum kepada Tauhud, padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan Tauhud. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Asy-Sya'bi rahimallahu dan dia tabi'in, dan tabi'in menceritakan sababun nuzul tentu mursal. Karena baina rajulin minal munafikin, adalah seorang munafik dengan seorang Yahudi ada pertengkaran. Yahudi mengatakan, kita tahakum kepada Muhammad, karena Yahudi ini mengetahui bahasanya Muhammad tidak mau menerima suap. Namun munafik mengatakan, enggak, kita tahakum kepada orang Yahudi, karena dia tahu bahasanya mereka orang Yahudi mau disuap. Akhirnya keduanya sepakat untuk mendatangi dukun di daerah Juhainah, dan mereka tahakum kepadanya, turunlah ayat ini. Dikutip dari Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Ada orang yang mengatakan, maka Allah memberikan vonis pada mereka dengan munafik karena tahakum kepada dukun. Maka jawabannya ada dua. Hadis ini lemah karena Sya'bi adalah tabi'in. Maka dia ayat ini mursal, karena tentu yang mengetahui sababun nuzul adalah sahabat. Kemudian seandainya hadis ini sahih, maka ayat ini turun berkenaan dengan orang munafik. Berarti ini bicara tentang sifat orang munafik. Watahakuk dan terwujudnya salah satu sifat orang munafik dalam seorang muslim, layal zaminhu, tidaklah mesti wasfuhu, berarti kita vonis si muslim tersebut dengan nifak akbar. Kecuali jika terdapat dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya vonis nifak di sini adalah diajli hazir sifati, karena sifat ini yaitu tahakum kepada selain Allah. Dan dalil yang kedua adalah sabab nuzul yang lain. Bahasanya ada dua orang yang bertengkar, lalu salah satu mengatakan natarofa. Ya, natarofa itu kita bawa ke pengadilan. Kita minta diadili kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua mengatakan, tidak, kita minta diadili oleh Ka'ab ibn Ashraf, dan dia adalah tokoh Yahudi. Ka'ab ibn al-Ashraf ini tokoh Yahudi. Akhirnya keduanya mengangkat kasusnya kepada Umar. Fadzakarlahu ahaduhuma, kemudian salah satu dari keduanya menceritakan kisah ini kepada Umar. Maka Umar berkata kepada orang yang tidak ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah demikian perkataanmu? Dia mengatakan iya. Maka Umar masuk ke dalam rumah, kemudian memanggil orang tersebut dengan pedang dan membunuhnya. Dari asbabun nuzul karya Al-Wahidi. Maka jawabannya, ini sababun nuzul ini dari jalur Al-Kalbi, dari Abu Saleh Badam, dari Ibnu Abbas. Maka dalam riwayat ini terdapat 4 cacat. Pertama, Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi, dia matruk, ditinggalkan oleh Yahya ibn Sa'id dan Ibnu Mahdi. Bahkan Abu Hatim mengatakan manusia sepakat meninggalkan hadisnya. Maka ada ijma' ahlul hadis, dia dhaif dengan kedhaifan yang parah. Dan Badam ini juga dhaif, dinilai oleh Bukhari dan Ibnu Hajar. Ibnu Abdi mengatakan, aku tidak mengetahui satupun ulama terdahulu yang ridha dengan riwayatnya. Dan terputusnya sanad antara Badam dan Ibnu Abbas. Ibnu Hibban mengatakan, Badam ini menceritakan hadis dari Ibnu Abbas, padahal dia belum pernah mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, riwayat-riwayat kalbi dari Badam itu tidak ada nilainya. Yahya ibn Ma'in rahimallah berkata tentang Badam, jika dia meriwayatkan dari kalbi, falaisa bisyai, maka tidak ada nilainya. Kemudian sebab nuzul yang lain, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiallahu anhu, karena Abu Barzah al-Aslami adalah dukun yang memberikan vonis sengketa, putusan sengketa antara orang Yahudi, fima yatanafaruna fihi, dalam perkara yang mereka bertengkar karenanya. Fatanafara, atau mereka tanafara ilaihi, artinya mereka minta hukum kepadanya. Fatanafara ilaihi unasum minal muslimin, maka ada sekelompok kaum muslimin yang tanafara ilaihi, minta hukum kepada Abu Barzah al-Aslami. Maka Allah turunkan ayat, alam tara ilal ladzina yas'umun, ya, diatkan oleh Al-Wahid dalam Asbabun Nuzul dan At-Tabarani dalam Al-Kabir. Al-Haitsami mengatakan para perawinya adalah perawi kitab sahih. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya jayyid dalam Al-Isabah ketika membahas biografi Abu Barzah al-Aslami. Maka jawabannya, maka jika ada yang mengatakan, maka Allah menisbatkan kemunafikan kepada mereka karena mereka tahakum kepada dukun. Maka jawabannya ada dua poin. Rentetan ayat menunjukkan bahasanya mereka adalah orang munafik. Maka ayat ini cuma membahas salah satu sifat orang munafik. Tidak terdapat dalil dalam ayat, tidak pula dalam sababul nuzul, bahasanya tahakum itulah sebab vonis nifak untuk mereka. Cuma menunjukkan itu adalah sifat mereka. Dan siapa yang berbuat sebagaimana perbuatan orang munafik, maka dia serupa dengan orang munafik. Dan siapa yang serupa dengan orang munafik dalam salah satu sifatnya, tidaklah mesti dia menjadi munafik dengan nikmat akbar yang keluar dari Islam. Kemudian keinginan mereka untuk pergi ke dukun tersebut adalah keinginan yang membatalkan iman, karena dilandasi i'tiqad, ya, tidak mau kufur dengan dukun. Dilandasi i'tiqad, percaya semua perkataan dukun termasuk ramalannya. Dan ini adalah keinginan yang bertentangan dengan al-kufur bitaghut. Kemudian dalil yang ke-14, perkataan Ibnu Katsir ketika mengomentari sebagian isi kitab sucinya Tartar yang namanya Ilyasa atau Al-Yasiq, min ahkamin, sejumlah hukum yang ada di buku tersebut. Maka Ibnu Katsir mengatakan, wa fi dzalika kullihi, dalam itu semua terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para hambanya, para nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang jadi dalil, faman taraka syar'al muhakkama al munazzala, maka siapa yang meninggalkan syariat yang muhkam, yang tidak mansukh, yang diturunkan pada Muhammad bin Abdullah penutup para nabi, kemudian tahakum kepada yang lain berupa syariat yang telah mansukh, berarti apa? Syariat Yahudi atau syariat Nasrani, maka dia kafir. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang tahakum kepada Ilyasa dan lebih mengutamakan hukum Yasiq daripada hukum Nabi? Faman fa'ala dzalika kafara bi ijma'il muslimin, maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin. Ini adalah bisa kita katakan sebenarnya dalil terkuat orang yang mengkafirkan, memberikan vonis kafir karkarat at-tasyri' al-am. Dalil terkuatnya ini. Mereka mengatakan, maka dalam kutipan ini terdapat ijma' kafirnya orang yang meninggalkan syariat dan tahakum kepada yang lain. Kemudian, maka jawabannya, ijma' ini berlaku untuk satu dari dua orang. Yang pertama, menghalalkan berhukum, membolehkan berhukum dengan hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian yang kedua, vonis kafir untuk orang yang lebih mengutamakan hukum selain Allah daripada hukum Allah. dan tidak ada perselisihan tentang kafirnya orang yang membolehkan, demikian juga orang yang lebih mengutamakan hukum manusia. Burhanu dzalika, buktinya adalah Ibnu Katsir ketika menceritakan ijma' kafirnya Tartar dan orang yang berbuat sebagaimana perbuatan Tartar. Wal halatu allati waqa'u fiha, dan kondisi yang mereka terjumus ke dalamnya adalah membatalkan iman tanpa khilaf. Bayanu dzalika, penjelasannya ada dua poin. Yang pertama, mereka Tartar, mereka menghalalkan, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Buktinya perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu Fatawa jilid yang ke-28. Ya ja'aluna, mereka jadikan hukum Islam seperti agama Islam seperti agama Yahudi dan Nasrani. Semuanya adalah jalan menuju Allah. Keyakinan orang Tartar. Bil manzilatil madzhab arba'ah. Maka agama Islam, Yahudi dan Nasrani itu seperti madzhab yang empat menurut kaum muslimin. Kemudian di antara mereka orang-orang Tartar ada yang lebih mengutamakan agama Yahudi atau agama Nasrani, dan ada di antara mereka yang lebih mengutamakan agama kaum muslimin. Namun mereka sepakat itu semua jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lebih mengutamakan hukum selain Allah, yaitu hukum manusia, daripada hukum Allah. Ibnu Katsir rahimallahu taala berkata an kitabim, tentang buku mereka yang memuat sejumlah hukum yang dibuat oleh Genghis Khan, Genghis Khan. Kata Ibnu Katsir, wa huwa dan al-yasiq ibaratun, adalah kitabin majmu'in, satu buku yang dikumpulkan min ahkamin, dari berbagai hukum yang iktasabaha, dia kutip dari berbagai macam syariat, ada Yahudiyah, ada Nasraniyah, ada Islam. Wa fiha, ada di dalamnya terdapat banyak hukum yang dia ambil dari semata-mata pemikirannya dan hawa nafsunya. Nyanya siapa? Genghis Khan. Fasarat fi banihi syar'an muttaba'an. Dan jadilah fi banihi, di anak keturunannya Genghis Khan, aturan-aturan ini adalah syariat yang wajib diikuti. Kemudian yang jadi sisi pendalilan, yuqaddimunaha, mereka lebih mengutamakan hukum yasik daripada berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal ini di antara mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai kembali kepada hukum Allah dan rasulnya. Walayuhakam, dan tidaklah ditetapkan hukum dengan selain hukum syariat, fi qalilin wala katsirin, dalam perkara yang kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak. Nah, ini yang digarisbawahi, yuqaddimunaha ala hukmi bi kitabillah wa sunnati rasulihi. Wa man ta'ammala hadza, dan siapa yang merenungkan hal ini dan berpendapat dengannya, maka akan selaraslah di sisinya perkataan Ibnu Katsir dengan perkataan para a'immatus sunnah. Dalam nukilan mereka adanya ijma' yang kokoh, al-mutaqarrir, yang permanen, berkenaan dengan masalah al-mustahil, orang yang menghalalkan hukum manusia, membolehkan, meninggalkan hukum Allah dan memakai hukum manusia, apalagi orang yang lebih mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah. Kemudian yang kedua, atau kemudian yang catatan yang mungkin atau sangat penting untuk memahami perkataan Ibnu Katsir, tsumma inna, kemudian lau kana fi tarki syariah, seandainya meninggalkan syariat dan tahakum kepada yang lain tanpa istihlal, tanpa membolehkan dan tanpa tafdil, ada ijma, sebagaimana kata sebagian orang, la ra'aital ulama, tentu kalian akan jumpai, anda akan jumpai para ulama akan menukil ijma ini dan menetapkannya, baik itu orang yang semasa dengan Ibnu Katsir ataukah orang yang sebelumnya, demikian juga orang yang setelahnya. Namun kenapa nukilan ijma itu cuma dari Ibnu Katsir saja? Nah, ini kalau nukilan ijma dan sebagaimana dalam konsep mereka, kenapa ini hanya ada di Ibnu Katsir tanpa yang lain. Fa kaifa waqad ahkau al ijma, maka bagaimanakah lagi ternyata mereka para ulama menukil ijma yang menyelisihinya, yaitu ijma tidak kafirnya hakim yang zalim karena menerima suap atau yang lain. Ya, demikian yang ya kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.